ke-16 dari bulan Dzulqa'dah 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 18 Juli 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhina Al-Faqih Al-Mufassir Al-Allamah Ubayd Ibn Abdillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamdani Hafidhahullah Wara'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Uqul Bisharhi Thalathatil Usul. Hayyakumullahu bayyakum ayyuhat talabah. Penting untuk antum tepat waktu, apalagi ketika di makanul wudu, tempat wudu. Jangan bermain. Tempat bermainnya antum sudah selesai ketika azan berkumandang. Kalau sudah azan berkumandang berarti waktu untuk persiapan salat al-jamaah. Hayyakumullahu bayyakum. Baik, ikhwati fillah yarakumullah. Kita lanjutkan apa yang telah kita baca dari karya Syekhina Ubayd ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Jabiri al-Hamdani hafidhahullah wara'ah, yang mana walhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah masuk kepada matan yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yakni Syekh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Tamimi al-Najdi, yang mana beliau mengatakan i'lam arsyadakallah li ta'atihi, sampai kepada ucapan beliau wa khalaqahum laha, manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah taala, sebagaimana Allah taala berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Wa ma'na ya'budun ay yuwahhidun, ma'na dari ya'budun adalah yuwahhidun, senantiasa bangsa jin dan bangsa manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di faedah yang kedua yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah, al-fa'idatul thaniyah, faedah kedua dari ayat yang telah kita sebutkan tadi. Al-imanu biwujudil jin, kita harus beriman dengan keberadaan bangsa jin. Wa annahum mukallafuna mithlal ins, dan bahwasanya mereka dari kalangan jin juga makhluk yang mukallaf, diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mithlal ins, persis seperti seorang manusia. Falimuti'ihim ath-thawab wa yastahiqqu 'asihim al-iqab. Ketika dari kalangan jin tersebut taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan ath-thawab, mendapatkan pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang bermaksiat di antara mereka berhak untuk mendapatkan iqab, berhak untuk mendapatkan azab dari Allah Azza wa Jal. Itu faedah kedua yang telah kita sebutkan. Faedah ats-tsalitsah, faedah ketiga yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah, al-faedatul tsalitsah, bulughu risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil jinni wal ins. Risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperuntukkan pula untuk bangsa jin, selain tentunya manusia, kita kaum muslimin al-muslimat diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata bangsa jin pun diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama persis seperti keberadaan bangsa manusia. Wa qad dalla ad-dalilus sharih min al-Qur'an, dan hal ini telah ditunjukkan dengan dalil yang sangat jelas dari Al-Quranul Karim wa sunnatus sahihah, atau wa sunnatis sahihah, ya, minas sunnah as-sahihah, dan telah juga ditunjukkan dari sunnah as-sahihah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Fa minal Quran suratul jin, dan di antara dalil yang menunjukkan akan adanya taklifiyah sampainya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada bangsa jin yang ada di dalam Surah Al-Jin ayat pertama sampai kedua, kata Allah Jalla Jalaluh, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amanna bihi. walan nusyrika bi rabbina ahada. Kata Allah Jalla Jalaluh, qul, katakanlah wahai Muhammad. Jadi diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan hal ini kepada umat beliau. Jadi sebenarnya yang pantas untuk menyandang gelar Imam Al-Thaqalain, imamnya dua bangsa, yakni imamnya bangsa jin dan imamnya bangsa manusia, itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Dari kalangan as-sahabah, sealim apapun, semumpuni apapun, tidak pernah disematkan, tidak pernah disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Imam Ats-Tsaqalain, imamnya bangsa jin dan imamnya bangsa manusia. Dari sini kita bisa melihat keguluan sikap berlebih-lebihan yang ada di sisi pengikut Yahya Al-Hajuri. Yahya Al-Hajuri di antara apa yang dijadikan sebagai bahan kritikan oleh para ulama adalah sikap al-ghulu, sikap yang berlebihan yang diridhoi oleh dia. Jadi sikap ini keluar dari murid-muridnya, karena kalau dari sisi ilmiah, dari sisi kemampuan ilmiah, memang dikatakan dan disaksikan bahkan oleh Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i sendiri, beliau yakni Yahya Al-Hajuri adalah seorang yang zaki, seorang yang cerdas. Antum bayangkan kemutkinan dia di dalam Al-Qur'anul Karim sudah tidak diragukan. Begitu pula kemutkinan dia ketika menghafal ribuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ada di dalam Kutubus Sittah. Bukan As-Sahihain, bukan Bukhari Muslim. Kalau sebagian dai kita di Indonesia mungkin dikenal dia hafal Imam Bukhari, Sahih Bukhari, wa dia hafal Sahih Muslim, Sahihain. Tapi Yahya Al-Hajuri, Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri, Kutubus Sittah, As-Sahihain, Bukhari Muslim, ditambah 4 Kutub As-Sunan. Dihafal ribuan hadis, bahkan puluhan ribu hadis dihafal oleh seorang Yahya Al-Hajuri. Akan tetapi bentuk berlebih-lebihannya yang datang dari kalangan muridnya adalah dengan memberikan sifat Imam Ats-Tsaqalain kepada gurunya mereka, kepada Yahya Al-Hajuri, Imam Ats-Tsaqalain. Dan Yahya Al-Hajuri ridha, rela, tidak diingkari sama sekali oleh dia. Imam Ats-Tsaqalain, imamnya Ats-Tsaqalain, imamnya bangsa jin, imamnya bangsa manusia. Kenapa? Kecerdasan yang luar biasa. Dari sini ikhwati fillah yarakumullah, kita bisa mengambil sebuah faedah penting. Kecerdasan az-zaka tanpa adanya az-zaka tidak berfaedah. Az-zaka bizzal, kecerdasan, kelihaian, kepandaian dia dalam memahami nas-nas, dalam menghafal Al-Qur'an, memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini membutuhkan satu poin lainnya yang namanya az-zaka, kesucian jiwa. Karena kepandaian, kepintaran seseorang tanpa adanya az-zaka, sulit untuk dia menjadi seorang qudwah, sulit untuk menjadikan ilmunya sebagai ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi dia dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini az-zakah, tanpa adanya az-zakah. Maka digabungkan oleh para ulama as-salaf dari kalangan sahabat ala ra'asihim ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka mengumpulkan az-zakah dengan az-zakah. Kepandaian mereka luar biasa dan kesucian jiwa mereka pun dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul jannah. Maka ketika adanya az-zaka, tanpa az-zaka la yanfa, tidak akan bermanfaat, bal yadur, bahkan akan memberikan kemudaratan seperti kemudaratan yang ada di sisi Yahya Al-Hajuri wal iyad billah. Ikhwati fillah yarakumullah, Imam Ats-Tsaqalain adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliaulah yang diutus kepada bangsa jin dan diutus kepada bangsa manusia. Katakanlah, qul, kata Allah Jalla Jalaluh, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, telah diwahyukan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya istama'a nafarun minal jin. Nafar, nafar ini bilangan di dalam bahasa Arab, itu dari 3 sampai 10 orang, itu disebut nafar, rombongan yang berisi 3 sampai 10 orang. Jadi kurang lebihnya 3 sampai 10 orang jin dikisahkan di dalam ayat ini istama'. Istama' ini lebih kepada bahasa bebasnya menyimak, berbeda dengan sekedar as-sam'. As-sam' tanpa huruf ta, tanpa tambahan istama'a, jadi hanya sekedar sami'a, itu maknanya mendengarkan. Sami'a al-mu'adzin, dia mendengarkan kumandang seorang mu'adzin. Tapi kalau istama', menyimak, diperhatikan apa yang dia dengar. Seperti kondisi kita di majelis-majelis ilmu yang ada di antara kita hanya yang mendengar saja, ini disebut sami'a. Ada yang benar-benar menyimak apa yang disampaikan, istama'a. Ini bahasa Arabnya istama'a, dia menyimak. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan istama'a nafar minal jin. Rombongan dari kalangan jin tersebut, rombongan dari bangsa jin tersebut, istama' al-Quran, mendengar, menyimak, bukan mendengar, afwan, menyimak Al-Quranul Karim, disimak benar-benar oleh mereka. Faqalu, setelah mereka menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faqalu, mereka mengatakan, inna sami'na Qur'anan ajaba. Setelah mereka menyimak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka menyerukan, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan ajaba, ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat membuat kami ajib, yang sangat membuat kami heran, mengherankan. Begitu kagumnya mereka dengan lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipersaksikan dan disimak oleh mereka, rombongan dari jin tersebut. Oke, ikhwati fillah yarhamakumullah, ayat yang pertama ini di antara faedah yang bisa kita ambil adalah bagaimana kaum jin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha mencari hidayah. Maka sampai kepada sebuah majelis, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, didengarkan, disimak satu persatu, ayat per ayat oleh sebahagian dari rombongan bangsa jin tersebut, sampai mereka menyatakan inna sami'na Qur'anan ajaba, kami telah mendengarkan Al-Qur'an, kami telah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala merupakan mukjizat khusus yang diberikan oleh Allahu Jalla Jalaluh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak diberikan kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga bukan hanya dari kalangan jin, dari kalangan penyair-penyair Arab, ahli-ahli bahasa Arab, dari kalangan manusia, bahkan dari kalangan Quraisy, bangsa Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, sekian banyak dari mereka tersadarkan, sekian banyak dari mereka mendapatkan hidayah setelah mendengarkan lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala, ayat per ayat dibacakan oleh Nabi, mendakwahkan. Seperti yang kita ketahui bersama ikhwati fillah yarhamakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan risalah beliau, mendakwahkan risalah al-Islam itu dengan tahapan-tahapan yang ada. Yang pertama, tahapan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah da'watun sirriyah. Pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Ini dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak secara soraha, tidak terang-terangan. Bahkan seperti yang kita ketahui kisahnya Salman Al-Farisi ketika masuk ke dalam Islam, begitu pula sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang lainnya ketika ingin mendapatkan hidayah, ketika ingin mendengarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapati tahapan yang namanya da'watun sirriyah, dakwah yang sembunyi-sembunyi. Diam-diam Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pintu rumah ke pintu rumah yang lainnya, dari satu komunitas ke komunitas yang lainnya, dari satu bangsa ke bangsa yang lainnya, dari satu suku ke suku yang lainnya, sembunyi-sembunyi, belum berani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyampaikan risalah beliau dengan sorohah. Kenapa? Karena banyaknya penentangan dari musyrikin, terkhusus dari bangsa Quraisy, yang tidak mau dan tidak rela untuk meninggalkan agama-agama kesyirikan yang ada di sisi mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida, kata sebahagian bangsa Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, apakah alihah yang banyak ini, tuhan-tuhan kami yang banyak, sesembahan-sesembahan kami yang banyak, engkau jadikan sebagai satu ilah saja, engkau hapus semuanya? Allah tawal uzza wa manata thalithata al-ukhra, semuanya engkau hapus, kemudian engkau sisakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi SAW disifati sebagai sahirun majnun. Kamu ini tukang sihir yang gila, wahai Muhammad. Tantangan dakwah luar biasa yang ada di sisi beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersamaan dengan itu, ikhwati fillah ya ra'akumullah, ma'adhalik, ada saudara-saudara kita dari kalangan jin yang ingin mencari hidayah, yang ingin mencari mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana rasul setelah diutusnya para nabi dan rasul ke Bani Israel, ke bangsa yang lain-lainnya di tengah bangsa Arab. Datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membuat mereka ingin mengetahui dan ingin mengenal hidayah tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya kata Allah jalla jalalu, atau tahapan yang selanjutnya yang ada di sisi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah secara sharahah, terang-terangan, yang alhamdulillah ketika dakwatun sirriyah telah diterima perlahan-perlahan. Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam al-Islam, Umar ibn Khattab pun disusul masuk ke dalam Islam yang ketika itu tegasnya Umar ibn Khattab menjadikan bangsa Quraisy agak kendor memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka sangat menghormati, sangat memuliakan keadaan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu arda masuk ke barisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab tersebut tentunya ba'da Allah Subhanahu wa taala jayalah al-Islam. Maka setelah kuat al-Islam, mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah ini terang-terangan. Diganggu, pasti ada gangguan. Lantas kita siapa? Menasihati orang lain, menasihati kerabat kita, menasihati mungkin istri-istri kita, menasihati ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, kerabat-kerabat dekat kita, tanpa mau dicemoohkan, tanpa mau direndahkan. Siapa kita? Kita tidak semulia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sampai dilempari kotoran unta. Kita tidak seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sampai disiapkan duri-duri di jalan beliau. Kita hanya sekedar ucapan-ucapan. Masukkan telinga tak kanan dan keluarkan dari telinga kanan pula. Tidak usah diserap di otak-otak kita. Yang penting nasihat tetap masuk kepada keluarga-keluarga, kerabat-kerabat yang kita cintai. Yang namanya dakwah, yang namanya penyampaian risalah ini, ikhwati fillah ya rahimakumullah, ketika kita ingin mengenalkan hidayah ini, sunnah ini kepada orang-orang lain, butuh yang namanya pengorbanan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun telah menjadi seorang yang berkorban dengan pengorbanan yang sangat luar biasa ketika beliau membawa risalah al-Islam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang berikutnya, yahdi ila rusydi fa amanna bihi, masih menukilkan ungkapan rombongan dari kalangan jin yang mendengar langsung ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mereka mengatakan, kami telah mendengarkan ayat-ayat yang sangat mengagumkan kami, mengherankan kami, tidak pernah kami mendengar lantunan bahasa-bahasa Arab seindah Al-Qur'anul Karim, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau mukjizat ini sangat erat kaitannya dengan perkara-perkara yang bisa membuka apa yang ada di sisi manusia dari sempitnya pikiran mereka. Perkara-perkara yang mustahil itu namanya mukjizat, seperti terbelahnya bulan, keluarnya air dari jari-jari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang ternyata orang, oh iya, ternyata ini adalah utusan, ini adalah rasul dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang melemahkan logika berpikir manusia. Yahdi ila rusydi fa amanna bihi, yang mana Al-Qur'anul Karim adalah ayat-ayat yang yahdi ila rusydi, ayat-ayat yang akan memberikan hidayah, yang akan memberikan petunjuk kepada jalan kebenaran. Ar-rusyd al-hidayah, seperti apa yang telah disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah di dalam doanya, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Telah kita jelaskan makna ar-rusyd. Fa amanna bihi, karena kami mendengarkan, kata rombongan jin tersebut, karena kami telah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengagumkan, dan kami telah mengetahui bahwa ayat-ayat tersebut bisa memberikan jalan petunjuk kepada cahaya ilmu, kepada cahaya hidayah, maka kami amanna bihi, maka kami beriman dengan Al-Qur'an tersebut. Artinya beriman dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan pada kalimat ketiga yang ada di sisi mereka, kalangan jin, walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini tiga pernyataan dari kalangan jin yang diucapkan dan dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya. Yang ini akan terus dibaca oleh kaum muslimin, yang menunjukkan bahwasanya mereka dari kalangan jin adalah bangsa yang akan menerima risalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan terus mereka akan mendapatkan beban taklifiyah, beban syariat dari Allah Azza wa Jalla. Ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'a wa fil haditsis sahih, dan di dalam hadis yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'a biwafdil jin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ijtama', pernah berkumpul bersama rombongan dari kalangan jin. Perhatikan hadis ini. Berarti hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka dari kalangan jin ada yang bisa berkomunikasi dengan manusia. Ada yang bisa berkomunikasi dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga hal ini memberikan faedah, memberikan pelajaran, kesimpulan kepada kita, mereka persis keadaannya seperti manusia biasa. Bedanya mereka tidak terlihat, tidak nampak, lan yadhhar. Ini perbedaan antara kalangan manusia dengan al-jin. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtama'a biwafdil jin. Nabi alaihi salatu wasallam berkumpul dengan rombongan dari kalangan jin. Faqara'a alaihimul Qur'ana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan untuk mereka Al-Qur'an, lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa da'ahum ilal Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendakwahkan kepada mereka, mengajak mereka untuk ayo masuk ke dalam Islam. Jadi bukan hanya paman beliau Abu Talib, kulla ilaha illallah ya ammi kalimatan ashhadu laka biha indallah. Bukan hanya Abu Talib, bukan hanya paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didakwahi oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, akan tetapi kalangan jin pun didakwahi oleh Nabi. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya beliau mencintai segenap umatnya, bukan hanya dari kalangan manusia tapi juga dari kalangan al-jin. Rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini. Wa da'ahum ilal Islam. Mereka mendapatkan ajakan, mendapatkan seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ayo masuk ke dalam al-Islam. Farisalatu balaghathum kama balaghatul ins. Maka risalah kenabian, risalah al-Islam itu sampai kepada mereka sebagaimana risalah tersebut sampai kepada manusia, sebagaimana kaum musyrikin yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh nyatanya paman beliau Abu Talib menolak ar-risalah, menolak kalimat la ilaha illallah, maka begitu pula, demikian pula dari kalangan jin juga ada yang menolak risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga ada yang mutakabbir, juga ada yang sombong tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mungkin menganggap bahwasanya dirinya lebih daripada Nabi Muhammad dan yang seterusnya dari alasan-alasan klasik yang ada di sisi mereka. Intinya keberadaan bangsa jin dan bangsa manusia sama persis, tidak ada bedanya. Dan komunikasi antar dua bangsa tersebut bisa terjalin setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang perlu ditanbih, yang perlu ana ingatkan di dalam majelis kali ini khawati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan komunikasi antara manusia dengan jin, terkhusus dalam praktek-praktek ruqyah yang ada. Karena kita mengetahui praktek ruqyah itu telah diajarkan, telah diajarkan secara terperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan praktek-praktek ruqyah yang ada sangat miris keadaannya, khususnya di zaman sekarang. Ada di sana perkara ikhtilat dimasukkan. Ada pula perkara obrolan antara jin dengan mereka yang meruqyah, belum lagi menyentuh satu laki-laki, satu ustaz, satu dai menyentuh yang bukan mahramnya, walaupun kata mereka dengan menggunakan sapu tangan atau alas dan yang semisalnya, tidak menyentuh langsung kulitnya. Belum lagi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dimasukkan ke dalam rekaman-rekaman kamera. Ini semua perkara yang tidak pernah diajarkan sedikit pun oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi ternyata di praktek ruqyah tersebut ada unsur-unsur kesyirikan. Bacaannya kemungkinan kita dengarkan seperti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dilantunkan sebagaimana ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah kita simak benar-benar, bukan ayat-ayat Allah yang dibacakan, akan tapi mantra-mantra dari guru-guru mereka, wal iyadzubillah. Maka poin yang kita harus bahas, ikhwati fillahi rahimakumullah, satu poin penting yang berkaitan dengan komunikasi antara bangsa jin dengan bangsa manusia. Yang harus kita perhatikan, komunikasi tersebut tidak akan bisa terjalin kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini satu poin. Berarti apabila ada beberapa pihak yang memang mengklaim, yang memang memiliki pernyataan dan menghukumi bahwasanya dirinya lah yang bisa berkomunikasi dengan jin fulan, jin alan, dan yang seterusnya, maka kita lihat dulu apakah dia sebagai seorang yang saleh ataukah sebagai seorang yang taleh atau fasik. Karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan orang-orang saleh. Bagaimana mungkin keridhaan Allah, izin Allah Subhanahu wa taala didapatkan oleh seorang yang fasik, seorang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, seorang yang senantiasa bermudah-mudahan dengan perkara ikhtilat, menganggap itu adalah hal yang biasa, menganggap itu tidak melanggar syariat, padahal Islam sangat jauh dengan praktek ikhtilat. Campur baur antara manusia, campur baur antara laki-laki dengan wanita tidak dibenarkan sama sekali di dalam syariat Islam. Ketika dia bermudah-mudahan, bahkan mencari dalih-dalih, bukan dalil, mencari dalih-dalih pembenaran dari apa yang dia praktekkan dari ruqyah-ruqyah syar'iyah tersebut, maka kesimpulan yang bisa kita ambil, sulit bagi dia akan bisa berkomunikasi dengan jin. Kalaupun bisa, poin kedua yang harus kita ingatkan, ketahuilah dari kalangan bangsa jin, apalagi yang suka mengganggu, yang usil-usil ini mengganggu ketentraman seorang manusia, masuk ke dalam tubuh manusia dan yang seterusnya, ada dari mereka yang disebut dengan kalangan asyayatin, syaitan. Yang mana syaitan, asyayatin, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, sadaqaka wa huwa kadzub. Ketahuilah wahai Abu Hurairah bahwasanya dia telah jujur padamu dalam satu poin. Insyaallah taala akan kita ceritakan sedikit kisahnya bagaimana Abu Hurairah berkomunikasi dengan jin yang ada dari kalangan asyayatin. Sadaqaka ya Abu Hurairah wa huwa kadzub, dalam kondisi dia adalah seorang pendusta. Kadzub harus kita garis bawahi atau harus kita lingkari atau harus kita garis atasi. Dari kalangan syayatin, dari kalangan syaitan, dan suka mengganggu manusia, suka usil. Ini dari kalangan jin, saudara-saudara kita dari kalangan jin, yang mereka lebih kepada asyayatin. Maka sifat mereka yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kadzub, sighah mubalaghah, pendusta besar. Sehingga informasi-informasi yang sampai, apalagi setelahnya nanti keluar bahwa yang kerasukan jin ini menyampaikan hari kiamat tahun 2000 sekian, ketahuilah itu adalah kedustaan yang awal disampaikan oleh dia. Kedustaan berikutnya akan ada, kedustaan berikutnya akan ada terus. Mungkin ada satu poin yang menunjukkan, oh iya benar, ini sesuai dengan apa yang disebutkan oleh si jin tadi yang masuk ke tubuhnya si fulan atau si fulanah. Tapi satu kebaikan tersebut, satu kebenaran tersebut diselimuti oleh ribuan kedustaan wal'iyadzubillah. Seperti kondisinya para dukun yang dia mengetahui, oh barang kamu yang hilang ada di sisi fulan, barang kamu yang hilang ada di sisi Allan. Benar ada di sisi Allan, tapi ternyata dibungkus oleh keribuan kedustaan yang telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Singkat cerita ikhwati fillah ya ra'akumullah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda pernah dibebankan, diberikan amanah oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjaga Baitul Mal, sebuah rumah yang di dalamnya disimpan harta-harta kaum muslimin. Harta-harta kaum muslimin banyak yang dijaga ketika itu oleh Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu arda. Malam pertama ketika Abu Hurairah menjaga Baitul Mal tersebut, didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian dia berusaha mencuri apa yang ada di sisi Baitul Mal tersebut. Sempat dia mengambil bahagian dari harta, emas, perak, dinar, dirham dan yang seterusnya, tapi ditangkap oleh Abu Hurairah. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda memberikan peringatan, jangan kamu ulangi, dilepaskan. Malam kedua ternyata kedapatan lagi orang yang sama. Kok bisa melihat? Ternyata akhir cerita disebutkan bahwasanya syaitan dari kalangan jin tersebut menjelma sebagai seorang manusia, menjelma sebagai seorang Bani Adam. Karena kalau dengan wujud aslinya tidak akan mungkin dilihat oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Malam kedua demikian. Diberikan uzur lagi. Sudah, kamu jangan ulangi. Ini baitul mal, hartanya kaum muslimin. Haram alaik. Haram untuk kamu curi. Dilepaskan lagi. Malam ketiga ternyata diulangi lagi oleh dia. Mencoba lagi, berusaha lagi untuk mencuri harta yang ada di sisi baitul mal. Maka di situ Abu Hurairah sudah berazam, tidak akan aku lepaskan kamu. Aku akan bawa kamu, aku akan tiang, aku akan ikat di tiang masjid, dan aku akan laporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketakutan jin dalam tanda kutip, syaitan dalam tanda kutip yang menjelma sebagai seorang manusia. Dia berikan sebuah faedah, sebuah ilmu kepada Abu Hurairah. Dan dari sini akan datang syubhat dari kalangan ahlul ahwa'i wal bid'ah. Boleh kita mengambil ilmu dari kalangan ahlul bid'ah? Kenapa? Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan. Boleh kita mendengar ceramah-ceramahnya Salman al-Auda. Boleh kita mendengar ceramah-ceramahnya Ali Hasan al-Halabi. Boleh kita mendengar ceramah-ceramahnya tokoh-tokoh sesat. Kenapa? Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan. Ini berangkat dari hadis ini. Berangkat dari dalil ini yang sebenarnya mereka jadikan dalih pembenaran, bukan kebenaran yang mereka inginkan. Ternyata disampaikan ilmu kepada syaitan atau kepada Abu Hurairah dari syaitan tersebut. Apa kata syaitan tadi? Aku beritahukan kepada kamu satu faedah, wahai penjaga baitul mal. Sebelum kamu tidur, kalau kamu membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa dan yang seterusnya, kalau kamu membaca ayat kursi, maka musuh-musuhmu dari kalangan syaitan tidak akan mendekat ke arah pembaringanmu, keranjangmu sedikit pun. Artinya apa? Engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bangun, sampai subuh hari. Dengan catatan sebelum dia tidur membaca ayat kursi. Maka mendengar hal ini, Abu Hurairah orang yang haus ilmu, Abu Hurairah terdidik di bawah didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdidik di bawah tarbiyah as-salafiyah, cinta dengan ilmu. Ada faedah yang belum pernah didengar oleh Abu Hurairah dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tersentak hati Abu Hurairah. Ini faedah. Apakah benar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat kursi bisa melindungi aku selama aku tidur di atas pembaringanku? Apakah benar? Tapi wahai Abu Hurairah, kata syaitan tadi, kata jin tadi, kalau kamu mau menerima ilmu ini, faedah ini, kamu lepaskan dulu aku. Itu sudah perjanjian di awal. Yang akhirnya setelah Abu Hurairah, iya ini ilmu baru. Aku belum pernah mendengar ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena Abu Hurairah kagum dan ingin segera mendapatkan ilmu tersebut, dilepaskanlah orang tadi. Keesokan harinya Abu Hurairah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kejadian-kejadian yang ada 3 malam terakhir, ada orang yang mendatangi Baitul Mal ingin mencuri, berusaha, tapi aku usir 2 malam pertama. Malam ketiga dia datang, aku ingin berazam, memiliki niat yang kuat, ingin aku pertemukan denganmu ya Rasulullah. Akan tetapi dia memberikan sebuah faedah kepadaku. Apakah ini poin penting untuk membantah ahlul bid'ah wa dhalal yang menyebarkan syubhat tadi? Buktinya Abu Hurairah mengambil ilmu dari syaitan yang mengajarkan dia, bacalah ayat kursi sebelum engkau tidur di pembaringanmu, sebelum engkau tidur di atas ranjangmu, di atas kasurmu. Diterima oleh Abu Hurairah, ternyata tidak. Ini yang tidak diketahui, atau mungkin pura-pura tidak diketahui oleh haula ad-dullal, haula al-mubtadi'ah, yang menebarkan syubhat demi syubhat untuk meluluskan, melancarkan aksi-aksi mereka dalam menebarkan syubhat di tengah-tengah kaum muslimin, terkhusus di tengah-tengah salafiyin. Boleh mengambil ilmu kepada ahlul bid'ah, boleh mengambil ilmu kepada tokoh-tokoh kesesatan. Tokoh-tokoh kesesatan itu tidak lebih parah dari syaitan. Keluar syubhat demi syubhat. Maka hati-hati ikhwati fillah ya rakumullah dari syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir. Mungkin ini bagi kita syubhat, tapi ternyata dibawa kepada orang yang lebih berilmu, ini bukan syubhat. Ini perkara yang ringan, bisa dibantah dengan dalil yang mereka bawa sendiri. Itulah makna syubhat yang hakiki yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sebuah perkara, ini syubhat. Yang mendefinisikan, yang memberikan arti adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari syubhat. Apa itu syubhat? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. yang tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Kebanyakan dari manusia tidak diketahui. Siapa yang mengetahui? Al-ulama. Para ulama ar-rabbaniyun yang mengetahui ini syubhat, ini harus dibantah, ini harus diluruskan, ini harus diklarifikasi, ini harus dijadikan sebagai bahan tahdzir. Para ulama yang mereka adalah warasatu al-anbiya, pewaris dari kalangan para nabi. Sedikit kisah dari Abu Hurairah ketika beliau radhiyallahu taala anhu arda mentakid, meminta penjelasan dari nabi, apakah benar ya Rasulullah ilmu yang disampaikan oleh orang tersebut yang akhirnya nanti dibongkar oleh nabi. Hati-hati Abu Hurairah, dia adalah seorang pendusta, tapi kali itu dia benar. Malam itu dia benar menyampaikan ilmu yang sahih, menyampaikan ilmu yang benar kepada dirimu. Setelah adzanul isya sedikit akan kita lanjutkan. Falyatafaddal al-muadzin yuadzin. Ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang telah ternukil dari hadis dan kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda bersama seorang syaitan dari kalangan jin, yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah, apakah benar wahai Rasulullah bacaan ayat kursi sebelum kita mengarah ke pembaringan kita, ke ranjang-ranjang kita, ke kasur-kasur kita, itu bisa melindungi kita dari gangguan syaitan sampai pagi hari datang, sampai kita terbangun dari tidur-tidur kita? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Na'am, iya wahai Abu Hurairah." Tapi diberikan tanbih, diberikan peringatan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Hati-hati Abu Hurairah, bahwa yang bertemu denganmu di tiga malam ketika kamu menjaga Baitul Mal adalah seorang dari kalangan syaitan yang menjelma menjadi seorang Bani Adam, seorang manusia. Ya insyaallah ta'ala kisah ini pun akan dibawa secara ringkas oleh Syekhuna Hafidhahullah Wara'ah ketika membantah sebahagian syubhat dari kalangan ahlu filsafat yang mereka tidak beriman dengan keberadaan jin. Mereka menganggap bahwa jin hanyalah kumpulan dari bakteri-bakteri ringan, kumpulan dari mikrobat yang tidak berarti dan tidak bisa nampak di tengah-tengah manusia. Itu akan dibantah, diluruskan oleh beliau Hafidhahullah Wara'ah dengan membawa kisah yang telah kita nukilkan. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dari apa yang telah kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya jin terkhusus mereka-mereka yang usil dari kalangan syayatin, dari kalangan syaitan, itu mengajarkan sesuatu kepada Bani Adam, terkhusus kepada Abu Hurairah. Artinya, mereka memiliki ilmu. Dari mana ilmu tersebut mereka dapat? Dari Allah Subhanahu wa taala? Mustahil, tidak mungkin. Mereka mendapat ilmu tersebut dari rasulnya Allah, dari utusannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan kepada kita bahwa mereka adalah mukallafun. Mereka adalah orang-orang yang memang dibebankan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan mereka ada yang alim, ada yang jahil, ada yang fasik, ada yang kafir, ada yang musyrik, seperti keadaan manusia di sekitar kita. Inilah faedah yang disebutkan oleh beliau Hafidhahullah Ra'ah, terkhusus pada faedah yang ketiga. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, dalil dari Al-Quranul Karim, dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya jin beserta bala tentaranya dari kalangan syaitan, iblis, ini semua dari kalangan jin. Mereka adalah bangsa, mereka adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan beban syariat. Ar-rabi'atu, faedah yang keempat, ar-raddu ala man yaqul minal aqlaniyin wal falsafiyyin atba'al madrasatil falsafiyah al-aqliyah al-mu'asirah. Faedah yang keempat, kata beliau, bantahan yang akan kita berikan untuk mereka dari kalangan aqlaniyin. Aqlaniyin ini orang-orang yang mengedepankan akalnya. Jadi yang namanya akidah ahli sunnati wal jamaah pasti akan mengedepankan an-naql daripada al-aql. Jadi ada dua istilah di dalam ilmu syariat. Ada al-aql, logika berpikir. ada an-naql. An-naql itu artinya nukilan-nukilan, nukilan dari ayat Allah, nukilan dari hadis Nabi, nukilan dari pemahaman salaf. Akidah ahli sunnati wal jamaah mengedepankan an-naql daripada al-aql. Al-aql posisinya di bawah, logika berfikir di bawah dari Al-Quran. Logika berfikir kita di bawah dari sunnah Nabi SAW. Logika berfikir kita di bawah dari pemahaman salaf. Tidak bisa di atas. Tapi mayoritas bahkan seluruh mubtadi'ah wa ahli dhalal, mereka mengedepankan al-aql daripada an-naql. Mereka mengedepankan logika mereka, akal berfikir mereka, terlebih atifiyah, perasaan tidak enak. Masa iya sesama muslim tidak menghargai? Masa iya sesama muslim saling menghajar, memboikot? Masa iya ketika Yusuf Al-Qardawi memberi salam, kita tidak boleh menjawab salamnya? Tokoh-tokoh ahlul bid'ah wa dhalal, atifiyah, akal yang dia mainkan, perasaan, logika berfikir. Ya insyaallah ta'ala, faedah keempat ini akan kita baca secara utuh dan secara rinci pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi ta'ala, dari tulisan atau karya Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu ya rakumullah.